السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan yang baik ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita ke-134. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan tentang salatul jamaah. Salat berjamaah. Di pertemuan sebelumnya, para pemirsa Niaga TV, beliau penulis menjelaskan kepada kita bahwa salat berjamaah ini disunnahkan untuk dilakukan oleh kaum wanita, yaitu di rumah mereka tentunya. Begitupun disunnahkan untuk orang-orang yang musafirin. Orang-orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, ketika mereka melaksanakan sholat, disunnahkan mereka berjamaah. Bahkan berjamaah ini disunnahkan ketika kita melaksanakan qadha sholat. Jadi saat mengqadha sholat, seseorang misalnya atau satu rombongan tidak sempat melaksanakan salah satu sholat, misalnya mereka belum sempat melaksanakan sholat subuh, lalu mereka mengqadha-nya, apakah mereka mengqadha masing-masing ataukah berjamaah? Itu berjamaah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah bercerita, tatkala Nabi pulang dari Khaybar, Nabi mampir di satu tempat untuk beristirahat karena saat itu hari sudah sangat malam. Sebelum beristirahat, Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya, yaitu Bilal, untuk tidak tidur, berjaga dan membangunkan Nabi dan para sahabat apabila waktu subuh itu tiba. Apa yang terjadi? Menjelang waktu subuh, Bilal bin Rabah yang sebelumnya beliau sholat, berdoa, berzikir, tiba-tiba merasakan ngantuk yang luar biasa. Singkat cerita, Bilal tertidur. Dan semua pasukan pun tertidur. Dan mereka tidak terbangun kecuali karena matahari yang mengenai kulit mereka. Cahayanya mengenai kulit mereka. Dan yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepada Bilal, kenapa kok bisa seperti ini? Bilal katakan, ya Rasulullah, Masya Allah, begitulah saya ini dibawa oleh apa yang telah membawamu, yaitu rasa ngantuk. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk menuntun hewan tunggangan mereka. Artinya saat itu Nabi tidak langsung mengqadha, tapi Nabi memerintahkan sahabat untuk menuntun hewan tunggangan mereka. Ketika Nabi sampai di satu tempat, maka beliau pun berwudu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal mengumandangkan azan, lalu mengumandangkan iqamah. Jadi azan dan iqamah pun disunnahkan bahkan untuk yang mengqadha salat. Setelah Bilal iqamah, Nabi pun salat bersamaan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, Nabi berkata, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini pelajaran di hadis ini banyak. Ya, tetapi yang kaitan erat dengan pembahasan kita para pemirsa Niaga TV adalah disyariatkannya melaksanakan qadha salat yang wajib dengan berjamaah. Itu inti pembahasannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua disunnahkannya melaksanakan qadha dengan berjamaah. Selama ini yang kita tahu jamaah itu kan salat lima waktu yang dikerjakan di awal waktu, itu dikerjakan secara berjamaah. Tetapi ternyata tidak hanya yang sifatnya dikerjakan di awal waktu, bahkan yang sifatnya mengqadha pun disunnahkan agar dilaksanakan berjamaah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ditegaskan dengan hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, bahwa dalam perang Khandaq beliau tidak sempat melaksanakan zuhur, asar dan maghrib. Lalu beliau mendatangi Nabi, lalu Nabi pun berkata, saya juga sama belum melaksanakan sholat itu. Maka mereka berwudu untuk melaksanakan sholat, ya, maka mereka sholat asar ba'da maghribatis syams. Mereka sholat asar setelah matahari terbenam. Summa sholla ba'daha al-maghribu. Kemudian setelahnya mereka sholat maghrib. Hadis ini pun menunjukkan bahwa disyariatkan atau disunnahkan melaksanakan sholat qadha dengan berjamaah. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khalfa muaddatin wa maqdiyatin ghairiha. Akan tetapi orang yang mengqadha itu tidak sholat di belakang orang yang sedang melaksanakan jamaah di awal waktu. Saya misalnya belum sholat zuhur, saya ingin mengqadha zuhur di waktu asar. Apakah boleh saya sholat qadha zuhur di belakang orang yang sedang melaksanakan sholat asar? Kata beliau, tidak bisa. Ya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana tidak diperbolehkan saya bermakmum kepada saya belum sholat, saya harus mengqadha. Bolehkah saya melaksanakan sholat dengan niat qadha di belakang orang yang mengqadha, tapi yang dia qadha berbeda dengan saya? Saya ingin mengqadha misalnya zuhur, sedangkan dia ingin mengqadha sholat asar. Bolehkah kami melaksanakan sholat berjamaah? Menurut Ibnu Naqib, tidak diperbolehkan. Wala khalfa muaddatin wa maqdiyatin. Tidak boleh orang yang mengqadha salat di belakang orang yang sedang mengerjakan salat pada waktunya, sebagaimana tidak boleh orang yang mengqadha salat di belakang orang yang sedang mengqadha tapi tidak sama salat yang mereka kerjakan. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya, penulis berkata rahimahullah, wahiya fil jumu'ati fardu ainin. Wahiya fil jumu'ati fardu ainin. Salat berjamaah itu adalah fardu ain di dalam salat Jumat. Jadi salat jamaah adalah fardu ain di dalam salat Jumat. Adapun di dalam salat-salat wajib yang lain tentunya khilaf ya. Beda pendapat, ada yang mengatakan fardu ain seperti mazhabnya Imam Ahmad. Ada yang mengatakan di mazhab Syafi'i berbeda-beda. Ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ulama berbeda pendapat. Tapi kalau salat Jumat tidak ada perdebatan. Ya di dalam salat Jumat berjamaah adalah fardu ain. Berjamaah adalah apa? Fardu ain. Wa akidul jama'at as-subuhu thumma al-isha'u thumma al-asru. Dari lima salat yang wajib, maka yang paling ditekankan untuk melaksanakan berjamaah menurut penulis buku ini adalah salat subuh, kemudian salat isya, kemudian salat asr. Itu yang paling utama yang harus kita perjuangkan, kita jaga. Apa itu? Salat subuh, salat isya, dan salat asar. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari poin ini, beliau berkata, diriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abi Amrah berkata, satu ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid setelah selesai salat maghrib, maka beliau duduk sendiri di dalam masjid, lalu aku pun datang dan aku duduk di samping beliau, kata Abdurrahman. Lalu dia berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qamanis fallail. Barang siapa yang sholat isya' berjama'ah, maka seolah-olah dia sholat malam setengahnya. Jadi sholat selama setengah malam. وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فِي جَمَاءَةٍ, dan barang siapa sholat subuhnya berjamaah, فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهِ, maka seolah-olah dia telah sholat sepanjang malam. Besar sekali pahalanya para pemirsa Niaga TV bagi orang-orang yang menjaga sholat subuh berjamaah dan orang-orang yang menjaga salat isya secara berjamaah. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Datang berbolak-balik menemui kalian malaikat siang dan malaikat malam, kata Nabi. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul di waktu salat isya, mohon maaf, di waktu salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat malam dan siang itu berkumpul di waktu salat asar dan salat subuh. Artinya kalau sholat asar itu malaikat siang bergantian dengan malaikat malam. Artinya yang bertugas malaikat malam. Dan di waktu subuh sebaliknya, ya, malaikat malam bergantian dengan malaikat siang. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Para malaikat itu berkumpulnya di waktu subuh dan di waktu asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum, Kemudian malaikat yang menemani kita akan meninggalkan kita di waktu asar atau di waktu subuh. Fayas'aluhum wahum a'lamu bihim. Maka Allah bertanya kepada para malaikat itu, padahal Allah lebih tahu dari para malaikat itu. Apa pertanyaan dari Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana wahai malaikat kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan di waktu asar dan di waktu subuh? Maka para malaikat yang mulia itu berkata, taraknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang sholat. Wa atainahum wahum yusallun. Dan kami mendatangi mereka sedangkan mereka pun sedang sholat. Luar biasa para pemirsa Niaga TV. Sungguh pahala yang besar diraih oleh orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Terutamanya sholat subuh, sholat asar, sholat isya, kata beliau. Karena malaikat bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka mendatangi orang tersebut, dia dalam kondisi sholat. Malaikat meninggalkan orang tersebut dan dia pun sedang dalam kondisi melaksanakan ibadah sholat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata di sini, wa aqallul jama'ati imamun wa ma'mumun. Dan paling minimal salat dikatakan berjamaah kalau ada imam dan makmum. Itu saya rasa jelas. Kalau sendiri ya tidak disebut berjamaah. Minimal harus ada imam dan minimal harus ada makmum. Disebutkan di sini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, isnani fama fauqahuma jama'atun. Melaksanakan sholat dua orang melaksanakan sholat atau lebih dari itu jama'ah, kata Nabi. Itu sudah masuk kategori jama'ah. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan dari sahabat Malik ibnul Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu, apabila telah datang waktu salat, azanlah untuk kami dan iqamatlah untuk kami, wala ya ummakum akbarukuma, dan yang menjadi imam adalah yang paling besar di antara kalian berdua. Nah, itu ada kalian berdua, berarti berdua itu sudah dianggap sebagai apa? Salat berjamaah. Kemudian beliau berkata, wa hiya lirrijali fil masajidi afdal, bagi kaum laki-laki yang paling utama adalah mendatangi masjid. Sebagaimana hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata, shalla bina Rasulullah yauman as-subha, satu ketika Nabi menjadi imam salat subuh. Faqal, maka beliau berkata, usyahidu fulan, qalu la. Mereka ditanya oleh Nabi, kalian melihat si fulan tidak? Tidak ya Rasulullah. Kalau si fulan ada tidak? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, inna hataini as-salataini asqalu as-salawati 'alal munafiqin. Sesungguhnya salat-salat itu adalah yang paling berat untuk orang-orang munafik. Jadi berjamaah itu paling berat untuk orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la ataituhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu keutamaan salat subuh, salat isya berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Lalu dikatakan di sini, wa inna saffal awwal ala misli saffil malaikati. Sesungguhnya saf yang pertama itu seperti safnya para malaikat. Walau alimtum ma fadilatahu labtadartumuhu. Kalau kalian tahu keutamaan sop yang pertama, kalian pasti akan berlomba-lomba mendapatkannya. Wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Dan salatnya seorang laki-laki dengan seseorang yang lain itu lebih utama, lebih sempurna daripada dia salat sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Dan salatnya seorang laki-laki dengan dua orang laki-laki itu lebih baik, lebih utama ya daripada salatnya dia berdua, dan semakin banyak maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini وَأَكْثَرُهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ. Melaksanakan sholat di masjid yang paling banyak jamaahnya itu sangat bagus. Fa in kana bi jiwarihi masjidun qalilul jama' fal ba'idul katsirul jama' aula. Kalau ada seseorang, kata beliau, tinggal di satu tempat, enggak jauh dari rumahnya ada musala yang sholat di situ enggak terlalu banyak. Ada agak jauh sedikit yang sholat di dalamnya banyak. Maka kata beliau, sholat di tempat yang jamaahnya lebih banyak, aula wa afdal, adalah lebih utama ya dan lebih sempurna. Illa ayyakuna imamuhu mubtadi'an aw fasiqan. Kecuali kalau di masjid yang ramai itu imamnya seorang ahlul bid'ah yang menyimpang atau orang fasik. Aw la ya'taqidu ba'dul arkan. Atau dia tidak meyakini sebagian dari rukun Islam atau rukun iman. Oh, kita enggak boleh sholat di belakang orang seperti itu. Aw yata'attal bi dhihabihi ilal ba'idi jama'atun masjidul jiwar. Atau kalau dia pergi ke tempat yang jauh itu, otomatis masjid yang dekat enggak ada jamaah. Maka yang dekat lebih utama. Jelas para pemirsa Niaga TV, si A rumahnya dekat dengan musholla, jauh dari masjid. Kalau dia sholat di masjid, ada, banyak. Tapi menyebabkan sholat berjamaah di musholat dia hilang. Tidak ada lagi yang melaksanakan. Maka dalam kondisi itu lebih utama sholat di lingkungan. Ya, lebih utama sholat di lingkungan. Wa masjidul jiwari aula. Masjid yang ada dekat rumah itu lebih utama. Lalu beliau berkata, walin nisa'i fi buyutihinna afdalu. Dan bagi kaum wanita, sholatnya mereka di rumah itu jauh lebih baik. Hadisnya sudah sering sekali kita baca ya. Rasulullah bersabda, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Rumah mereka itu lebih utama untuk mereka kalau mau melaksanakan sholat. Dalam riwayat Nabi berkata, صَلَاتُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا. Wa salatuhu fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Wanita itu makin dia tersembunyi dalam melaksanakan ibadah makin sempurna. Dia salat di ruang depan itu lebih baik daripada dia salat ke masjid. Dia salat di ruang tengah lebih baik daripada dia salat di ruang depan. Dia salat di kamarnya itu lebih baik daripada dia salat di ruang tengah, dan seterusnya. Ya, semakin mereka tersembunyi maka semakin mereka mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah mereka. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, karena kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Sehat dan menjalani pola konsumsi diet yang lebih menyenangkan dengan mesin pembuat es krim buah Food Dessert Maker IC01 Adin. Dengan desain yang elegan, material food grade, ringan dan awet, memproduksi aneka buah es krim yang segar secara cepat dan mudah hanya dalam hitungan detik. Mudah dioperasikan, konsumsi listrik yang lebih hemat, cocok untuk keluarga modern Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Ice Crusher MKS ISL 15 Maxindo

amin ya Rab. Silakan. Ini berkaitan tentang masalah kompon. Bukan itu sudah anak kecil yang bawa kami. Baik. Jadi cuma kalau berkaitan masalah kompon, mau tanyakan kalau format kompon patungan, katakan kalau seumpama tapi harganya 17.500. Baik. Katakan 2.500 per orangnya. Nah, tapi kenyataannya nah, ada seseorang ATM mau bayar mau saya cuma 1 juta. Nah, tapi yang lain yang 6 orang ini mau bawa masalah tambah tulang seperti itu. Nah, ini dibolehkan seperti ini apa enggak? Nah, kalaupun enggak, pembolehannya sebatasnya apa sebatas kelompokan yang minimal seperti itu, batas patungannya gitu, Pak Ustaz. Baik. Itu saja buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, yang kita pahami dari penjelasan para ulama, bagi yang ingin mengumpulkan uang untuk membeli 1 ekor sapi itu maksimal 7 orang. Ya, itu maksimal tidak boleh lebih dari 7 orang. Dan 7 orang ini tentunya jumlah minimal yang mereka keluarkan adalah harga termurah dari hewan yang sah digunakan untuk berkurban. Itu yang saya pahami. Jadi kalau mereka mengeluarkan nilai minimal, yang mana nilai minimal ini bisa digunakan untuk membeli harga kurban yang paling minimal, yaitu misalnya kambing yang berumur 2 tahun. Ya kalau memang dengan uang itu bisa dibelikan harga 1 ekor hewan kurban dengan harga yang paling minimal, ya dan itu sah misalnya dikurbankan, maka Allah alam bisawab kurbannya sah. Tetapi kalau yang dikeluarkan itu jauh atau tidak sampai kepada nilai apa namanya sepertujuhnya, atau tidak sampai nilai harga minimal 1 ekor hewan yang bisa dikurbankan, maka ya tidak bisa. Misalnya ada mereka kumpulkan uang, lalu saya cuma ngasih 500.000 misalnya, maka nilai 500.000 itu tidak sampai kepada nilai minimal harga 1 ekor kambing yang sah digunakan untuk berkurban. Maka kita naikkan standarnya misalnya menjadi 2 juta ya, atau lebih misalnya. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Jadi patungan itu bukan berarti kita keluarkan, saya ngasih misalnya 100, atau saya ngasih 500, si fulan ngasih 700, bukan begitu. Ya, tetapi nilai sepertujuhnya. Nilai sepertujuh. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah berniat berkurban untuk nenek kakek, tapi suami sudah berkurban. Lebih afdol saya tetap berkurban atau saya sedekahkan saja uangnya atas nama nenek dan kakek? Allah alam bisawab ya. Para ulama sebagaimana pernah kita singgung, itu berbeda pendapat tentang apa hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak diperbolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Dalil beliau, karena ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak pernah Nabi meniatkan kurbannya untuk istrinya yang sudah wafat, misalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala an, atau atas nama anak-anaknya Ibrahim atau Qasim atau Abdullah atau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, tidak. Ya. Kalaupun anaknya ingin berkurban, ya anaknya sendiri berkurban. Sebagaimana hadis Imran Ibn Husain, atau hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi berkata kepada Aisyah, Kumi fashhidiha. Berdiri, ayo Fatimah, lihat sana proses penyembelihan kurbanmu. Karena sesungguhnya nanti kalau kurban itu dipotong, darahnya jatuh, maka dosamu diampuni. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dengan alasan bahwa itu sama dengan sedekah, kata mereka. Allah alam bisawab, kalau saya cenderung kepada pendapat yang pertama, yang mengatakan tidak boleh kita menghususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal pahalanya. Ya, lalu bagaimana Ustaz? Saya kan pengen memberikan kebaikan untuk nenek dan kakek saya. Bersedekah, betul tadi, solusinya bagus. Itu bersedekah. Adapun bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa pahalanya pasti akan sampai. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai puasa Arafah. Ada ustaz yang mengatakan bahwa puasa Arafah bersama wukuf di Arafah. Kalau kita melakukannya di luar itu pemerintah berbeda, berarti kita tidak mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Itu tidak sesederhana itu permasalahannya. Ya, tidak sesederhana itu permasalahannya. Ini harusnya kita bahas ya, tetapi tahun ini kita tidak membahasnya karena insya Allah sudah dibahas di rubrik-rubrik ustadz-ustadz yang lain. Tetapi kita singgung sedikit ya, bahwa permasalahan penentuan 9 Muharram atau kita kenal dengan Hari Arafah tentunya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang kapan tanggal 1 Zulhijjah. Gak mungkin kita bisa menentukan tanggal 9 kecuali kita tahu kapan tanggal 1. Nah, terjadi perbedaan pendapat masalah penentuan tanggal 1. Bagaimana maksudnya pendapat? Kalau metodenya mereka sepakat, yaitu dengan Ru'yatul Hilal. Baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia. Kenapa kita sebut Arab Saudi? Karena terkait dengan haji. Itu kan dilaksanakan Arafah di Arab Saudi. Kalau dari sisi metode, Arab Saudi dan Indonesia sama. Yaitu sama-sama menerapkan metode Ru'yatul Hilal. Pemantauan hilal. Hanya saja yang berbeda itu adalah hasilnya. Maksudnya, di Saudi itu terlihat hilal, maka mereka memulai 1 Zulhijjah hari Kamis yang lalu. Adapun di Indonesia tidak terlihat, maka mereka genapkan bulan Zulqa'dah menjadi 30 hari. Otomatis mereka memasuki Zulhijjah kita di Indonesia hari Jumat. Jadi metodenya tidak diperdebatkan, tapi hasilnya berbeda. Itu yang harus dipahami. Maka di sini muncul nanti pembahasan setelah kita tahu titik permasalahannya. Di sini muncul pembahasan yang disebut dalam kitab-kitab fikih, apa itu? Apakah jika terlihat di satu tempat hilal Ramadan atau hilal Syawal atau hilal Zulhijjah, apakah berlaku juga untuk semua daerah di seluruh dunia? Itu pertanyaannya. Sebagian ulama mengatakan iya. Kalau sudah terlihat di satu tempat, berlakulah untuk seluruh dunia. Tapi pendapat yang paling kuat, tidak. Tidak berlaku. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Quraib. Hadisnya cukup panjang, tapi kita persingkat bahwa Ibnu Abbas berbicara dengan Quraib. Ibnu Abbas sahabat Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Quraib, kamu kan baru pulang tuh dari Damaskus. Itu di Damaskus kapan kelihatan hilal? Quraib menjawab, malam Jumat wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, malam Jumat. Kamu lihat? Iya saya lihat. Muawiyah juga lihat. Dan kami puasa esok harinya. Ibnu Abbas menjawab, kalau kami di Indonesia, di Madinah, itu baru lihat malam Sabtu. Malam Sabtu kami baru lihat hilal. Selisih satu hari. Maka Quraib berkata, wahai Ibnu Abbas, ya kenapa kok enggak cukup dengan hilal di Damaskus saja? Apa jawaban Ibnu Abbas? Begitulah ya kami diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Artinya setiap daerah memiliki hilal. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwa hukum asalnya kita wajib taat kepada pemimpin selama kita tidak disuruh maksiat. Pemerintah sudah memutuskan tanggal 10. Pertanyaannya, apakah keputusan itu maksiat atau bukan maksiat? Kalau kita katakan keputusan itu bukan maksiat, maka berlakulah firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin kalian, selama bukan maksiat. Alasan yang ketiga, karena ada hadis yang memerintahkan kita bersama mayoritas kaum muslimin. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tafturun, wal-adha yawma tudohun. Berpuasa hari di mana kalian semua berpuasa. Beridul fitri hari di mana kalian semua beridul fitri. Dan berkurban hari di mana kalian semua berkurban. Dan alasan yang terakhir, kalau masalahnya nanti, Ustaz, tapi kan kita nanti di Saudi hari Jumat, kita baru hari Sabtu. Ya, para ulama beda pendapat, apakah puasa Arafah kaitan dengan tempat atau kaitan dengan waktu? Kalau kita katakan kaitan dengan tempat, justru orang yang di Eropa enggak puasa. Kalau kita baca, kita pikir masalah haji, orang yang di Eropa itu sunnahnya enggak berpuasa. Untuk kuat, agar kuat badannya. Yang berpuasa justru yang di luar Eropa. Artinya, lebih kuat kepada tanggal. Belum lagi, sebagian, ini butuh kajian, menyebutkan bahwa puasa Eropa itu sudah ada bahkan sejak tahun kedua Hijriah, walaupun ini butuh kajian benar atau tidak. Artinya kalau benar puasa Eropa sudah ada sejak tahun kedua Hijriah, sedangkan haji itu baru ada satu kali di akhir perjalanan hidup Nabi. Artinya pernah Nabi melaksanakan puasa sedangkan hari Eropahnya tidak dilaksanakan. Karena Nabi haji cuma satu kali, haji wada. Jelas para pemirsa Niaga TV, itu beberapa poin. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa poin yang lain, tapi saya rasa itu mencukupi untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz, nanti masalah ini ya Ustaz yang barusan Ustaz bahas ya. Baik. Ini ada kerabat anak. Kerabat anak itu bilang begini, kita puasanya di tanggal 8 aja, katanya ngikut yang udah duluan, ngikut yang orang puas yang lebih duluan lebaran. Tapi kita sholatnya nanti di hari Idul Adha yang untuk pemerintah itu Ustaz, beliau ngomong begitu. Jadi itu bagaimana anak menyikapinya Ustaz? Baik. Udah itu satu lagi Ustaz, masalah kurban. Jadi kalau kita mau kurban sapi, tapi yang iurannya 3 orang, anak-anak 2. Nah, terus yang itu harus sebut dimasukkan yang lain Ustaz. Baik. Yang harus bertujuh berarti. Baik, itu saja Ibu. Apa yang nama-nama lain, keluarga lain ya Ustaz ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah alam bisawab. Kalau mau berpuasa dari tanggal 8 silahkan, bahkan dari tanggal 1 silahkan. Yang ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 silahkan. Ya, ingin berpuasa tanggal 8, tanggal 9 silahkan. Tetapi ini kembali sebenarnya kepada keyakinan. Tanggal berapa di negeri kita? Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap daerah memiliki ru'yatul hilal masing-masing. Begitulah aku diajarkan oleh Nabi, kata sahabat yang sangat berilmu, bahkan lautan ilmu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya, kalau ingin melakukan puasa ya puasa saja. Ya. Puasa saja silakan, tidak masalah. Ya, tetapi puasa tanggal 9 ya tetap di tanggal 9. Ya, kalau ingin berpuasa misalnya Ustaz, berarti kan di Arafah hari Jumat tuh di Mekah, di Mekah itu hari Jumat. Saya puasa hari Jumatnya boleh? Enggak ada masalah puasa 9 hari itu. Tapi di tanggal 9-nya puasa juga. Ya, baru nanti hari Ahadnya kita sholat. Ya, Allah alam bissawab. Yang kedua, ada satu hal yang harus kita pahami dengan baik. bahwa berkurban sapi itu tidak wajib tujuh. Di masyarakat kita ada semacam kesalahpahaman seolah-olah kalau sapi itu harus tujuh. Padahal tidak harus tujuh. Sapi itu hukum asalnya dibeli oleh satu orang. Tapi kalau satu orang itu tidak bisa membeli satu sapi, dia boleh mengajak orang lain. Dan kalau dia mengajak orang lain, jangan lebih dari tujuh. Kurang dari tujuh, silahkan. Sendiri dia beli sapi, silahkan. Berkongsi dia dua orang, silahkan. Bertiga dia, silahkan. Berempat dia, silahkan. Tapi kalau memang kita, saya misalnya, membeli sapi satu ekor sendiri, maka saya nggak perlu mencantumkan istri, anak. Nggak perlu. Cukup nama saya. Lalu saya nanti kalaupun menyembelih berkata, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min Ali Muhammad. Begitu. Jelas para pemirsa Niaga TV? Allahu'alam bisawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz. Ya, begini Ustaz. Kita kan misalnya mau kurban gitu ya. Apakah hari kita kan bukan bikin apa bukan datang sendiri, kita ngutang orang datang ini gitu ya. Apakah disampaikan ya, kita itu bahwa kita berkurban itu untuk keluarga kita, untuk kedua orang kita kita yang meninggal. Baik. Itu disampaikan kepada yang datang itu. Nah, terus begini kedua yang begini Ustaz. Nyambung yang pertama yang dulu masalah berpuasa kode tidak jelas kan, dulu soalnya kita dianjurkan beramal lebih 10 terah awal terah awal bulan bulan berhujan ya nah, dianjurkan beramal tapi kan karena kita banyak hutang puasa terus jadi kita tuh diharuskan lebih diutamakan membayar kode puasa iya. Sedangkan katanya kita kalau beramal di bulan ini, awal bulan ini bulan ini di dekat yang datang pahalanya. Betul. Apakah yang mendapat apa ya kita yang kedok puasa juga mendapat keutamaan yang di dekat yang datang pahalanya. Itu saja. Ya, assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Yang pertama, kalau kita misalnya saya menitipkan sembelihan saya ke masjid. Saya menitipkan sembelihan saya ke masjid. Apakah boleh saya mengatakan kepada si penjagalnya, nanti bilang ya atas nama saya Rizki dan keluarga saya. Boleh, tidak masalah, titipkan begitu. Ya Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha min fulan wa ahlihi. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah ini dari si fulan dan keluarganya. Ya tapi gak perlu dirinci, keluarganya itu anaknya, kakeknya, neneknya gak perlu. Ya kalau kita lihat dalam hadis itu cukup dirinya dan keluarganya. Keluarganya mencakup orang-orang yang dekat dengan dia. Allah alam bisawab. Adapun masalah puasa ya di 10 hari, 9 hari pertama bulan Zulhijjah itu sunnah. Kalau ingin digunakan untuk puasa qadha bagus. Apakah pahalanya dilipat gandakan? Tentu ya. Kalau yang sunnah saja dilipat gandakan pahalanya, apalagi yang wajib. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya anak-anak yang masih SD kelas 4 sudah sudah azan pada sholat wajib? Kemudian apakah putus atau tidak sopnya jika di tengah kita ada anak-anak SD yang sholat berjamaah? Allah alam bisawab. Kalau kelas 4 SD itu sudah tamyiz, artinya usianya sudah 11 tahun menjelang dia balig, ya maka tidak masalah dia mengumandangkan azan ataupun dia sholat di saf yang pertama ya, tapi jangan di belakang imam, sebelah kiri atau sebelah kanan, itu tidak masalah karena usia kelas 4 SD itu sudah tamyiz, sudah mendekati apa masa balig, maka nggak ada masalah dia azan atau masuk sholat di tengah-tengah sob, itu tidak memutuskan sob. Allah alam bisawab. Bahkan Nabi bukan hanya 11 tahun ya, 7 tahun Nabi perintahkan kita untuk mengajarkan anak kita sholat, apalagi 11 tahun. Ya, 11 tahun itu di usia 10 sudah boleh dia dipukul ketika dia tidak komitmen melaksanakan sholat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila belum berhaji dan tidak memaksakan tapi belum mampu, akan jadi beban nanti di akhirat? Ya tentunya haji ada hukumnya. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, kata Allah. Maka selama sifat istita'ah itu belum ada pada diri kita, maka ya kita enggak dosa apapun. Tapi kalau kita sudah mampu tapi kita enggak mau daftar, ya berdosa. Boleh enggak Ustaz, saya enggak daftar gara-gara antriannya panjang sedangkan umur saya sudah 50? Enggak bisa, tetap mendaftar. Ya, kewajiban kita kan berusaha. Nanti masalah kita berangkat tidak berangkat itu bukan lagi urusan kita, urusan Allah. Tapi gugurkan kewajiban kita, kita bayar. Ya, nanti masalah apakah umur kita sampai ke situ atau tidak, ya itu bukan lagi ilmu kita. Itu sudah ilmu lauhul mahfuz, ya. Ilmu yang ada di langit sana. Kalau kita tidak, kalau kita sekedar alhamdulillah sudah ada ke lapangan, bisa daftar haji, daftar. Jangan tanya apakah umur saya sampai enggak sampai, itu perkara gaib. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di negeri mana dia akan meninggal. Daftar saja. Ya, Ustaz, tapi kan 20 tahun, 15 tahun sekian. Enggak usah lihat tahunnya, bismillah, daftar. Kalau memang Bapak sudah mampu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita lagi menghafal Al-Quran, terus kita sholat dibaca berulang-ulang, rokaat pertama sampai rokaat keempat, boleh atau tidak? Boleh. Ya tidak masalah, khususnya di sholat-sholat sunnah. Ya. Bagaimana yang benar bacaan di waktu sujud? Baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Atau Subhanakallahumma bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan ada beberapa riwayat yang lain. Di kampung kami, jika ada yang akan melaksanakan haji, saat akan berangkat ada acara azan. Allah alam bisawab, ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan para sahabat. Dan saya secara pribadi tidak tahu ada petunjuk mereka sebelum melakukan safar mengumandangkan azan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga saya berkurban kambing satu ekor. Nah, dia dan keluarga mengambil banyak daging itu sebelum dibagikan. Banyak daging itu harus ada ukurannya berapa. Maksimal mereka mendapatkan sepertiga. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makan sebagian, hadiahkan kepada yang berkecukupan sebagian, dan berikan kepada orang yang susah sebagian. Berarti kan sepertiga. Kalau dia misalnya berat kambingnya itu apa namanya adalah 30 kilo, bisa dia dapat 10 kilo. Tapi Ustaz, kok ngambilnya banyak amat sampai 10 kilo? Ya mungkin dia ingin sedekahkan kepada kerabat dia yang dekat dan lain sebagainya. Kalau dia makan, ya gak ada masalah juga. Orang hak dia kok, Allah yang menentukan sepertiga. Allah alam bissawab. Bagaimana cara bersucinya, yaitu wudu bila terpasang perban di tangannya karena ada luka? Allah alam bissawab, dia berwudu seperti biasa, pas di bagian yang diperban itu dia cuci bagian yang tidak ada perbannya, di atasnya, di bawahnya. Adapun yang ada di bagian perban cukup pinggir-pinggirnya saja dibasuh. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Allah alam bissawab. Apakah diterima amal ibadah seseorang, misalnya dia berpuasa berkurban tapi dia tidak sholat? Tidak diterima, percuma. Itu tidak ada pahalanya sama sekali. Sholat itu adalah yang menentukan amalan yang lain diterima atau tidak. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaan kita di pagi hari ini. Barangkali ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita. Baik, ada penelpon? Coba. Oh, sudah habis ya? Baik. sudah habis pertanyaannya, kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.